Waqila innal jumlata fi mithli hadza tata'ayyan lil hal. Ada juga yang mengatakan bahwa jumlah yang seperti ini mesti dijadikan sebagai hal. Boleh, alhamdulillah dengan satu dari dua sisi ini. Dan di sini disebutkan mengapa yang kedua waqila berarti dilemahkan oleh asy-syarih. Wa min dzalika qaulu syair, di antara contoh yang lain adalah ucapan penyair. Walaqad amurru 'ala al-la'imi yasubbuni fa'ifu thumma qulu la ya'nini. Saya sungguh telah melewati al-la'imi, orang yang suka mencela, yang dia mencelaku. Fa'ifu, maka saya tahan diri. Saya menahan diri, tidak membalasnya. Tsumma aqulu la ya'nini, kemudian saya katakan kepada diri saya, la ya'nini, dia tidaklah memaksudkan dengan celaannya diriku ini. Mana syainya di sini? Ya subbuni. Dia dijadikan sifat bagi apa? Al-la'im. Boleh juga dijadikan sebagai hal, karena yang dimaukan dengan al-la'im di sini lil jins, bukan si pencela tertentu, ya, bukan si pencela tertentu. Wajib ayoban, ini kembali ke mana? Wajib ayoban, syarat dari apa? Isim yang disifati dengan jumlah atau syibuh jumlah. Sudah kita baca syarat yang pertama dari musannif, yaitu agar isim yang disifati dengan jumlah atau syibuh jumlah adalah isim yang nakirah lafaz maknanya atau apa maknanya saja. Syarat yang kedua ditambahkan oleh asy-syarih. Wajib aydan kaunu man'util jumlah madhkuran, juga wajib untuk yang disifati dengan jumlah itu disebutkan lafaznya. Ya, malam yakun marfu'an, selama dia bukan yang marfu'. Kalau yang marfu' tidak harus disebutkan apa? Man'utnya. Ya. Wajib juga untuk man'ut dari jumlah tersebut mazkuran disebutkan. Malam yakun marfu'an, selama dia bukan isim yang marfu' yang disifati. Kalau yang disifati isim marfu', enggak harus disebutkan apa man'utnya. Wa huwa ba'du ismin mutaqaddimin. Apa itu? Man'ut yang marfu' yang dia boleh dibuang ketika disifati dengan jumlah, yaitu ba'du ismin mutaqaddimin, sebagian isim yang didahului oleh majrur. Sebagian isim mutaqaddimin yang mendahului jumlah, majrurin bimin, sebagian isim yang dia mendahului jumlah dan dia dijarkan oleh min ataupun dijarkan oleh fi. Contohnya minna dha'ana wa minna aqama. Di antara kita sebagiannya dha'ana safar, wa minna aqama, pergi berangkat safar, wa minna aqama, dan sebagian dari kita mukim, iya, menetap. Di sini dha'ana dan juga aqama adalah sifat jumlah, dia jumlah fi'liyah sebagai sifat dari man'ut yang dibuang. Boleh, kenapa? Karena man'ut yang marfu' takdirnya adalah fariqun, minna fariqun dha'ana wa minna fariqun aqama. Gitu. Ayat fariqun dhu'ana wa fariqun aqama, dibuang. Minna dhu'ana wa minna aqama. Berarti ini jumlah apa ini? Minna dhu'ana wa minna aqama. Jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah kan? Minna fariqun dhu'ana. Wa minna fariqun aqama. I'rabnya apa? Minna al-jaru wal-majrur min harfu jarinna al-murghamah dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin. Syibu jumlah fi mahali apa? Rafin khabar muqaddam. Mana mubtadanya? Mahdhuf. Taqdiru fariqun. Dhu'ana fi'lun madin mabni ala al-fath la mahallala min al-i'rab fi mahali raf'in na'tun li mada? للمحذوف فيها للمنعوت المحذوف تقديره فريق. فهمي itu النوع السادس, macam yang ke-6 dari apa? Dari apa? Al-mu'awwal bil mushtaq. Dari na'at yang dita'wil dengan mushtaq. Jangan lupa ya. Yang pertama isim syarah. Yang kedua isim mausul. Kemudian yang ketiga zu dengan makna sahib. Yang keempat isim nasab. Asmaul nasab. Yang kelima jumlah. Dan yang keenam. Ma yadullu alal kamal. Apa yang dia menunjukkan kepada makna kesempurnaan. Seperti ayun. Ya. Contoh zaidun rajulun. Ayu rajulin. Maksudnya rajulun kamil. Gitu. Zaidun rajulun ayu rajulin. Zaid adalah seorang laki-laki yang sempurna. Ayu rajulin maksudnya kamil. Irobnya dia na'at ayu. Na'atun li rajul. Na'atun marfu' marfu' mislu wa alamat rafi' abba mazhirin ala akhirah wa mudhaf rajulin. Mudhaf ilaih. Wathani min qismai al-mu'awwali bil-mushtaqi wa huwa malin qas anwa'. Adapun macam yang kedua dari dua macam kalimat yang dia ditakwil dengan mushtaq yang dia tidak bisa dikiaskan ada beberapa macam. Kalau yang tadi yang kita lewatkan barusan yang jumlahnya ada berapa? 6 dari al-mu'awwal bil-mushtaq itu semuanya apa? Yunqas, dikiaskan. Ya. Yeah. Dan macam yang kedua dari yang mu'awwal bil mushtaq adalah apa yang dia lain qas. Tidak bisa dikiaskan. Hanya sifatnya kita menukilkan dari kalamul Arab. Al-awwalu minha yang pertama dari malin qas. Minha mazkurun fi qawlil musannif. Sebagiannya disebutkan dalam ucapan musannif. Wa kadzalika al-masdaru'ah. Demikian pula masdar bisa dia dijadikan sebagai na'at ataupun masuk pada al-mu'awwal bil mushtaq. Ayyun'atu bihi katsiran walakinnahu ma'a dhalik sama'an, yakni disifati dengan masdar katsiran di banyak tempat. Walakinnahu ma'a dhalik sama'an, hanya saja bersamaan dengan itu sifatnya adalah sama'i. Hanya dinukil dari orang Arab, tidak bisa dikiaskan. Thumma in aradta al-mubalaghah fala ta'wila. Kemudian jika engkau menghendaki dari masdar ini makna mubalaghah. Makna mubalaghah, kesungguh-sungguhan di dalam mensifati seseorang. Fala ta'wila, maka tidak boleh ditakwil. Tidak ada takwilan pada masdar tersebut. Dibiarkan apa adanya. Wa illa fahuwa mu'awwal 'inda al-Basriyyin. Tapi kalau kamu tidak menghendaki dari masdar tadi mubalaghah tapi ini mungkin adalah sifat semata, fahuwa mu'awwal 'inda al-Basriyyin, maka itu ditakwil menurut orang-orang Basrah. Ala hazimu ahna hazimu mudhafin, ditakwil dengan pembuangan mudhaf. Fa fi ja'ani rajulun 'adlun, pada contoh ja'ani rajulun 'adlun, datang kepadaku seorang laki-laki yang adil. At-taqdir, takdir maknanya seandainya kita tidak menghendaki adl itu mubalaghah, maka ditakwil kata orang Basrah dengan membuang mudhaf, maka takwilannya ja'a rajulin dzu adlin. Ya, datang kepadaku seorang yang dzu adlin, memiliki sifat adil. Tapi kalau kita maukan adl mubalaghah, maka maknanya lebih tinggi. Apa itu? Ja'ani rajulun adlun. Datang kepadaku seorang laki-laki yang apa? Sangat adil gitu ya. Sangat adil gitu. Kalau tadi hanya adil saja. Wa indal kufiyyin mu'awwal bil wasf, adapun menurut orang Kufah maka dia ditakwil dengan wasf itu adil. Tapi kalau di makna mubalaghah tidak ditakwil. Kalau hanya di makna sifat saja, kata orang Basrah ditakwil dengan pembuangan mudhaf, sedangkan orang Kufah menakwilnya kepada isim fa'il. Wa'ala kulli hal yalzamu fihi umurun. Ala kulli hal, enak terjemahnya apa? Ala kulli hal. Hah? Mat? Ala kulli hal sering ya? Kayak sudah menjadi bahasa Indonesia, ala kulli hal gitu ya. Apa? Bagaimana pun juga, begitu ya? Ya, secara letterlinya ala kulli hal di atas semua keadaan ya, bagaimanapun juga yalzam fi umurun, diharuskan padanya umurun. Pada apa masdar? Dijadikan ataupun mesti pada masdar ketika dia dijadikan sebagai apa? Sifat. Mesti padanya beberapa syarat. Yang pertama, ifradu wa tazkiru. Mesti masdar tersebut dijadikan dalam bentuk mufrad dan muzakkar. Lianna al-masdar min haythu huwa laisanna walau jumak walau annas. Karena yang namanya masdar min haythu huwa hakikatnya laisanna tidak bisa dimusanakan masdar. Cuma karena melihat nau'nya, anwa'nya sehingga bisa dijamakan. Jadi bay' itu masdar. Tapi dalam kitab fikih disebutkan dijamakan buyu'. Disebutkan oleh ulama karena melihat nau'nya. Kalau dari sisi dia sebagai masdar enggak bisa dimusanakan dan bisa dijamakan karena melihat nau'nya macam-macam bay' itu anwa', maka dia dijamakan. Jadi masdar min haitsu huwa itu hakikatnya mahiyatuhu laisanna tidak bisa dimusanakan. Tidak pula bisa dijamakan, tidak pula bisa dimuannaskan. Fa ajrauhu ala asli sehingga mereka melangsungkan masdar sesuai dengan asalnya, tidak dimusanakan, tidak dijamakan, tidak dimuannaskan meskipun bersama yang musanna, meskipun bersama yang jamak, meskipun bersama yang muannas. Kemudian juga wa kaunuhu ghairu mimi. Syarat berikutnya agar masdarnya bukan masdar mim. Ya, masdar yang biasa bukan masdar mim. Wa kaunuhu masdar tsulatsi. Dan agar masdarnya masdar tsulatsi. Yang tsulatsi. Bukan rubai ataupun khumasi ataupun seterusnya. Seperti adl dan ridha atau ridhon. Taqul engkau katakan fil muzakkar dalam yang muzakkar atau pada contoh yang muzakkar marartu bi rajulin adlin. I'rabnya jelas ya. Marartu fi'il fa'il. Ya, bi rajulin jarun majrur. Singkatnya adlin sifat li rajul. Sifatul majrur majrur mithluh. Aw ridhon ataupun marartu bi rajulin ridhon. Radhiya yarda ridhon. Ya. Ini ada faedah di sini ajrau. Jadi kalau antum dapati fi'il madhi yang akhirnya huruf illah yang sebelum huruf illahnya di fathah atau di dhammah, kalau dia bergandengan dengan wawu maka dia di fathah. Qada qadau. Ya, sarwa sarau. Adapun kalau iya atau di iya ataupun iya ataupun sebelum huruf ilahnya kasroh maka di dhammah. Radhiya radu. Ya, radhiya radu. Ini bukan radau. Kenapa? Karena di situ sebelum huruf ilahnya di kasroh radhiya radu. Ya. Kalau sebelum huruf ilahnya itu di apa? Fathah dan dhammah maka di fathah. Ghaza ghazau. Ya, sarwa sarau. Kemudian taqulu fil muzakkar, engkau katakan pada sudah ini ya. Wa taqulu fil muannas, kemudian engkau katakan dalam contoh yang muannas marartu bimra'atin adlin, bukan adlatin. Ya. Bimra'atin adlin aw ridan. Wa taqulu fil musanna marartu birajulaini adlin aw ridan. Wa taqulu fil jam'i marartu birajulin birijalin adlin aw ridan. Kalau ridan bagaimana i'rabnya? Dirijalin ridan. Ridan na'at atau sifat li rijal sifatul majrur majrur mithluhu alamatu jarrihi apa? Al kasrah al muqaddarah ala madha? Ala al-alif. Limadha? Mana min zuhuriha? At-ta'adzur. Fataqulu fi adlin na'atun. Kau katakan dalam i'rabnya pada adl na'at wa alamatu jari kasru akhirih ridhan ka thalik na'atun wa alamatu jari kasru muqadar ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'adzur liannau ismun maqsur. Wa na'u thani. Ya bisa dia. Macam yang kedua. Dari apa ini?

Ya, silakan dibaca lagi. Wan na'tu haqiqan kana sababan yatbil man uta fi isnaini min khamsati fi rafihi in kana marfu'an wa nasbihi. Wa yalzamu ifraduhu wa tazkiruhu taqulu marartu bi rajulin adlin wa bi imra'atin adlin wa bi rajulaini adlin wa marartu bi rijalin adlin wa na'tu yatba'u man uta fi rafihi wa nasbihi wa khafdihi wa fi ta'rifi wa tankirihi. Summa inna raf'a dhamiril man'uti al-mustatiri fihi tabi'ahu aidan fi tadhkirihi wa ta'nisihi wa fi ifradi wa tasniyatihi wa jam'ihi taqulu qama zaidun al-aqilu wa ra'aytu zaidan al-aqilu wa marartu bi zaidin al-aqili wa ja'at hindun al-aqilatu wa ra'aytu hindan al-aqilata wa marartu bi hindin al-aqilati wa ja'a rajulun aqilun wa ra'aytu rajulan aqilan wa marartu bi rajulin aqilin wa ja'a zaidani al-aqilani ورأيت الزيدين العاكلين ومررت بزيدين العاكلين وجاء رجلان عاكلان ورأيت رجلين عاكلين ومررت برجلين عاكلين وجاء زيدون العاكلون ورأيت الزيدين العاكلين ومررت بزيدين العاكلين وجاءت الهندان العاكلتان ورأيت الهندين العاكلتين ومررت بالهندين العاكلتين وجاءت الهندات العاكلات ورأيت الهندات العاكلات ومررت بالهندات العاكلات ونعت حقيقا كان سببا يتبع من أوتى في اثنين من خمسة في رفعه في اثنين من خمسة في رفعه إن كان مرفوعا ونسبه إن كان منصوبا وخفضي إن كان مخفودا وهذا حكم نأتي غير الجملة وأما هي فهو بمؤذل عن هذا البحث كما قاله النصامي وفي تعريف إن كان معرفة وتنكير إن كان ناكرة فلا تنأت معرفة بناكرة ولا ناكرة بمعرفة وإن تأسست ناكرة فلا على العصا. نعم إن كان النأت مقطوعا جازت مخالفته لمن أوته تعريفا وتنكيرا كجاني رجل كريم أخو القوم ويتمر قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ما ملا ومن لم يجعله نعتا مقطوعا أعرف الذي بدلا ولا يكون النعت أعرف من منؤته ولا يكون النعت مبرر من ذلك قول ولا يكون النعت عرفا من منؤته بل مساويا له أو دونه لأن الموصوف هو المقصود بالنسبة والمقصود بالنعت إنما هو الدلالة على المعنى الذي في الذات فنه صاحبك في مررت برجل صاحبك بدلا من الرجل أو أدفى بيان عليه لا نعت له لأن صاحبك مضاف للضمير فهو أعرف من الرجل أعرف من الرجل المعرف بالالف المعرف بالالف واللام ثم ان رفع اي ان نأتى ضمير المنؤوت المستتر فيه او وقع موقع ما يرفعه كاسم الاشاره كاسم الموصول وذي بمعنى صاحبي فانها لا تحتمل الضمير ولكنها لما كانت واقعه موقع ما يرفع الضمير جعلت كانها واقعه ويسمى حينئذ نعتا حقيقيا لجريانه على صاحبه حقيقه tabi'ahu ay tabi'an na'til man'uti aidon fi isnaini min khamsati fi tadhkirihi in kana al man'ut mudzakkaron wa ta'nisihi in kana mu'annasan wa ifradi in kana mufradan wa tasniyatihi in kana musannan wa jam'ihi in kana jam'an fayasiru bihadha ma marra mutabiqat liman utihi fi arbati min asharatin taqulu fi na'ti al jari ala man huwa lahu ma tadhkiri wal ifradi wa ta'rifi halat ar rafa قام زيد العاقل وإعرابه قام فعل ماض زيد فاعل العاقل نعت والنعت يتوي المنعوت في إعرابه تبعه في رفعه وعلامة رفعه ضم آخره وتقول في حالة النسب رأيت زيدا العاقل وحالة الخفض مررت بزيد العاقل وإعرابهما ظاهر وتقول في التأنيث والإفراد والتعريف حالة الرفع جاءت هند العاقلات وإعرابه جاء فعل ماض هند فاعل العاقلة نعت والنعت يتبع المنعوت في إعرابه تبعه في رفعه وعلامة رفعه ضم آخره وتقول في حالة النسب رأيت هندا العاقلة

wa taqulu fi halati nasbi ra'aytu zaidaini al-aqilaini fal-aqilaini na'tun lizaidaini tabi'un lahu fi nasbihi wa huwa mansubu 'alamatu nasbi al-ya' li'annahu musannan wa fi halati al-khafdi marattu bi zaidaini al-aqilaini fal-aqilaini na'tun lizaidaini tabi'un lahu fi jarrihi wa huwa majrurun 'alamatu jarrihi al-ya' li'annahu musannan wa taqulu ma'a tathniyati wa tadhkiri wa tankiri fi halati raf' ja'a rajulani 'aqilani وفي حالة النصب رأيت رجلين عاقلين وفي حالة الخفض مررت برجلين عاقلين ويعربه كيعرب الذي قبله لأن كلا منهما مثنى وتقول مع الجمع والتذكير والتعريف في حالة الرفع جاء الزيدون العاقلون فالعاقلون نعت للزيدون والنعت تابع للمنعوت في إعرابه تابع في رفعه وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون زيدت عوضا عن الحركة نون لتمخان السنس بيقاندي تري حركة dan tanwin yang ada pada mufradnya alladzaini kana fil ismil mufrad wa taqulu fi halatin nasbi ra'aytu zaidin bi kasri dal li'annahu jam' li'annahu jam'ul li'annahu jam'ul aqilina bi kasri lam fal aqilina na'tu li zaidin tabi'un lahu fi nasbihi wa 'alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wa fi halatil jar maratu bi zaidina al-aqilina fal aqilina na'tu لزيدين تابع له في جره وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم إلى آخره. Jadi na'at sababi ngikut ataupun pada na'at haqiqi man'ut na'at ngikut man'ut pada 4 dari 10 perkara. Yang pertama dalam hal muzakkar mu'anatnya diambil satu. Yang kedua dalam hal mufrad ini kan dua nih ya, muzakkar mu'anat sudah dua diambil satu. Kemudian dalam hal mufrad, musanna, jamak diambil satu. Misalkan mufrad. Ya. Ada lima. Dalam hal i'rabnya. Apa i'rab itu? Rafa, nasab, dan jar. Diambil satu. Ada tiga. Satu lagi yang belum. Dalam hal apa? Ma'rifah nakirahnya. Ada sepuluh tuh. Ini diambil satu. Empat. Sepuluh. Empat dari sepuluh. Ya cukup dulu. Sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan juga. Insya Allah nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya bismillah. Untuk pelajaran tamimah hari ini mulainya jam 10 dulu ya, jam 10. Ya, istirahat dulu silakan, nanti jam 10 kita mulai tamimah sampai jam 11. Subhanallahi wa bihamdihi, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.